kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bunda di sini dalam program Ceria. Sudah duduk rapi belum ya? Kalau sudah duduk rapi, Bunda mau bertanya. Siapa di antara kalian yang punya binatang peliharaan di rumah? Nah, cerita kali ini tentang seorang anak yang memelihara binatang. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan bersama yuk. Kecerobohan Yoga. Yoga sudah lama memelihara ikan koi di akuarium. Dia sangat menyayangi ikannya. Setiap pulang sekolah, ia pandangi ikannya yang berenang dengan perasaan senang. Karena ikannya sudah mulai besar. Ayah sering mengingatkan untuk merawatnya. Mempunyai binatang peliharaan itu harus dirawat, Yoga. Jangan lupa diberi makan dan bersihkan akuariumnya agar ikanmu selalu sehat, kata ayah. Ya ayah, besok pagi libur. Aku akan mengganti airnya dan membersihkan akuariumnya, jawab Yoga. Yoga tidak sekolah karena libur. Dia mempersiapkan peralatan untuk membersihkan akuarium. Ada ember, gayung, jaring, dan sikat. Ayah, aku ingin membersihkan akuariumku ya, kata Yoga kepada ayah. Ya, hati-hati Yoga. Sebaiknya dipindahkan dulu ikanmu ke dalam ember, jawab ayah. Ya ayah, jawab Yoga. Dengan cekatan, Yoga mengisi ember dengan air, kemudian meraih jaring kecil untuk memindahkan ikan ke dalam ember. Kamu pindah dulu sebentar ya koi, kata Yoga. Dia seperti mengajak ikannya bicara karena dia sangat sayang. Nah, kamu masuk ember dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, kamu kumasukkan kembali ke akuarium, kata Yoga. Yoga kemudian sibuk membersihkan akuariumnya. Suasana terdengar gaduh. Setelah semuanya beres, Yoga kemudian memindahkan kembali ikannya ke dalam akuarium. Yoga duduk sebentar di samping akuariumnya, memandangi ikan koi dengan mata berbinar dan terlihat sangat senang. Koi, kamu pasti senang kan? Rumahmu sudah kubersihkan dan ini makananmu, biar kamu tetap sehat ya. Nih, makan yang banyak, biar kamu tetap sehat, katanya dengan suara pelan. Ayah, akuariumnya sudah selesai kubersihkan. Aku mau pergi bermain sebentar ya, kata Yoga. Ya Yoga, jangan jauh-jauh. Nanti kalau waktunya makan siang, segera pulang ya, jawab ayah. Baik ayah, saut Yoga. Yoga kemudian pergi bermain. Dia tidak menyadari bahwa air yang dia tuang ke akuarium terlalu penuh. Tak berapa lama, Yoga pulang. Seperti biasanya, setiap kali masuk rumah, dia selalu melihat ikannya terlebih dahulu. Namun, alangkah terkejutnya Yoga. Dia menemukan ikannya tergolek di lantai, tapi mulutnya masih bergerak-gerak. Oh, koiku! Oh, koiku! Wajah Yoga nampak sangat tegang dan sedih. Mendengar teriakan Yoga, ayah datang. Segera masukkan ikanmu ke dalam air, Yoga, kata ayah. Yoga mulai menangis. Kamu jangan mati ya, Koi, kata Yoga sambil memungut ikannya itu dan berusaha memasukkannya kembali ke dalam akuarium. Tapi ikannya nampak hanya melayang di permukaan saja. Yoga menangis semakin keras. Koi, kamu jangan mati. Kata Yoga di sela-sela tangisnya. Mendengar tangisan Yoga yang keras, Paman Tito yang tinggal di sebelah rumah segera datang. Ada apa, Yoga? Tanya Paman Tito. Paman, ikan koiku mati. Aku ceroboh memberi air ke dalam akuarium terlalu penuh. Jawab Yoga sambil terus menangis. Oh, coba Paman kasih obat di air akuariummu. Ikanmu pasti akan kembali sehat. Kata Paman Tito sambil bergegas keluar untuk mengambil obat. Tak lama kemudian, Paman Tito kembali masuk dan segera meneteskan obat berwarna biru ke dalam air akuarium. Tapi Yoga tak sabar. Ketika ia melihat ikannya masih melayang di permukaan air, tiba-tiba Yoga berlari keluar mengambil sepedanya. Mengayuhnya dengan sangat cepat menuju penjual ikan yang jaraknya cukup jauh. Yoga bermaksud membeli ikan pengganti. Dengan cepat, ayah dan Paman Tito berlari mengejar Yoga. Yoga! Berhenti, Yoga! Teriak ayah. Dengan terengah-engah, Paman Tito juga berteriak. Yoga! Berhenti, nak! Akhirnya, ayah dan Paman Tito berhasil menghentikan Yoga. Dengan suara terbata-bata, Paman Tito berkata, Yoga, pulanglah dan lihat ikanmu. Yoga bersikeras tetap ingin mengayuh sepedanya. Aku mau membeli ikan lagi, Paman, sebagai pengganti ikanku yang telah mati. Jawab Yoga. Dengarkan apa kata Paman Tito. Ikanmu masih hidup, Yoga, kata ayah. Benarkah, ayah? Tanya Yoga dengan wajah heran. Lihatlah, Yoga, ikanmu tidak mati, seru Paman Tito. Mata Yoga terbelalak ketika dia melihat ke dalam akuarium. ikannya sudah berenang dan sehat kembali. Ore! Koiku tidak mati! Sorak Yoga dengan sangat girang. Maafkan aku ya Koi. Aku sudah ceroboh terlalu penuh mengisi air. Kata Yoga. Terima kasih Paman Tito. Kalau tidak ada paman, ikanku mungkin tidak akan selamat. Kata Yoga. Ya, sama-sama Yoga. Jawab Paman Tito. Jangan sampai terulang kecerobohanmu ya, Yoga. Ayah mengingatkan. Ya ayah, aku berjanji untuk tidak ceroboh lagi. Yoga berkata sambil tersenyum. Anak-anak, pesan Bunda, rawatlah binatang peliharaan kalian dengan baik ya. Karena binatang peliharaan juga makhluk ciptaan Tuhan. Kita wajib menjaga dan merawatnya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Ceria, cerita ekspresi dan imajinasi anak, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.